Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Lanjutkan penjelasan tentang makna salawat, salam dan barokah, bahwa salat atau salawat secara bahasa artinya adalah doa. Adapun Allah bersalawat kepada Rasulullah artinya Allah memuji Rasulullah dan menyebut Rasulullah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Sedangkan para malaikat dan manusia ketika bersalawat kepada Nabi artinya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya, artinya agar Allah memberi tambahan pemuliaan, keutamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال ابن القيم فذكر سين قال المؤلف رحمه الله وقال ابن القيم berkata Ibnu Qayyim baris salatul ma'muru biha fiha, tetapi salawat yang diperintahkan, kita kan disuruh bersalawat kepada Rasul sallu alaihi, salawat yang kita diperintahkan padanya. Ay fil ayah, yang dalam ayat tadi, ya talab minallah, itu kita meminta kepada Allah. Ini ya Allah, muliakanlah nabinya, muliakanlah nabimu, ya, dan dekatkanlah nabimu. Ya talab minallah ma akhbara bihi an salatihi wa salati malaikatihi. Itu meminta kepada Allah apa yang Allah telah kabarkan tentang Allah telah bersalawat kepada Rasulnya, demikian pula para malaikat bersalawat kepada Rasulnya. Apa maksud dari Allah bersalawat kepada Rasulnya? Wahiyya sana'un alihi wa idharun nifadlihi wa syarafi. Itu pujian kepada Rasulullah. Jadi kalau kita memohon kepada Allah agar Allah kita bersalawat pada Rasul, artinya kita memohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulnya. Jadi memberi tambahan pujian dan keagungan. Terus setiap disebut kita bersalawat, berarti kita minta agar pujian tadi terus bertambah pada Rasulnya. Wa yasana'un alihi wa idharun difadlihi wa syarabi. Bersalawat pada Rasul artinya memuji Rasul dan menampakkan kemuliaan dan keagungannya, menampakkan kemuliaannya dan keutamaannya. Wa irada takrimihi wa takribi wa takribihi, dan menginginkan agar Allah memuliakan Rasulnya dan mendekatkan Rasulnya. Fahiya tatadammanu al-khabar wa talab. Jadi kalau seorang ayat tadi, ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini mengandung berita dan perintah. Berita di situ Allah menghabarkan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini kan berita. Bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Anu at-talab, permintaan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi. Bersalawatlah kalian kepada Rasul. Wa sumya hadha su'al wa du'a minna nahnu salatan alaihi. Permintaan dan doa dari kita dikatakan bentuk salawat kepada Nabi dilihat dari dua sisi. Haduhuma, yang pertama, annahu yatadhamman as-sana'ul musalli alaihi wa isyara bi dzikri syarafihi wa fadlihi wal irada wal mahabbah kadzalik min Allah taala faqad tadammanat al khabar wa talab. Bahwa kalimat ini mengandung makna orang yang bersalawat pada Nabi artinya memuji Nabi. Dan padanya ada isyarat menyebutkan kemuliaan Nabi. Demikian pula salawat dari Allah sini mengandung berita dari Allah bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Demikian pula di sana ada perintah. Kalau Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi, ya, maka kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua. Anna dhalika summiya minna salatan li su'alina min Allah yusalli alaihi. Salawat kita kepada Rasul dinamakan salawat karena kita memohon kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Rasulnya. Artinya agar Allah memuji Rasulnya, mengangkat namanya. Wassalatullahi alaihi sana'uhu wa iradatuhu lirafi dzikrihi wa taqribihi. Jadi kalau dikatakan Allah bersalawat pada Rasulnya, artinya Allah memuji Rasulnya. Allah hendak mengangkat sebutannya. Allah hendak mendekatkan Rasulnya. Wassalatuna nahnu alaihi su'alun Allah ta'ala ayyaf ala dhalika bihi. Sedangkan kita bersalawat kepada Nabi, artinya kita mohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulnya, mengangkat sebutannya. Ini makna salawat. Jadi barakallahu fikum. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa disebut dan diangkat, dan ini di antara salah satu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar kepada Rasulnya. Padahal umumnya orang kalau sudah mati, ya sudah, orang tidak menyebut lagi. Jangankan sudah mati, masih hidup pun kadang orang enggak nyebut-nyebut. Masih hidup pun terkadang orang tidak menyebut orang tersebut. Tapi bagaimana kalau sudah mati? Dia sudah meninggal sekian ribu tahun, namanya disebut bukan hanya sekali dalam setahun, bukan hanya sekali dalam sebulan, bahkan dalam sehari berapa kali. Ketika sholat, ketika adzan, dan yang lainnya, ketika nama beliau disebut. Ini merupakan pemberian besar kepada Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutanmu. Ketika orang-orang musyrikin mereka mengetahui putera-putera beliau meninggal, mereka berbahagia bahwa Muhammad akan terputus sebutannya. Maka disebutkan bahwa justru orang yang musyrik Nabi adalah yang terputus. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci wahai Rasul, dialah yang terputus. Terputus dari segala kebaikan. Orang yang membenci Rasulullah akan terputus dari kebaikan. Andai kata disebut pun dengan sebutan kejelekan. Sekarang orang kenal Abu Jahal, Abu Lahab. Namun mereka mengenalnya sebagai orang-orang yang jahat. Apa faedah seorang dikenang namanya di atas kejahatan? Diinginkan seorang disebut namanya di atas kebaikan. Sehingga pujian selalu datang kepadanya, doa kebaikan senantiasa datang kepadanya. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu wahai Rasul dia yang terputus. Wa amma makna taslim, adapun makna at-taslim, salam, salat dan salam. Apa itu makna salam? Fahuwa salam alladhi huwa min asma'illahil husna 'alaika. Assalam, yang itu adalah salah satu dari nama-nama Allah yang baik. Alaika, kepadamu. Semoga kesejahteraan, ya, yang itu kesejahteraan yang itu adalah satu dari nama-nama Allah, Allah limpahkan kepadamu ya Rasul. Wa ta'wiluhu, artinya tafsirnya adalah la khalauta minal khairat wal barakat wa salimta minal makari wal afat. Ketika seorang mendoakan salam kepada Rasul, artinya seorang mendoakan agar Rasul tidak sunyi dari kebaikan dan barokah, dan agar Rasul selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dan bencana. Ini tentunya di samping kita bersalawat juga kita mengucapkan salam. Karena orang yang sudah mati bukan berarti dia selesai di alam kubur. Orang yang mati bukan berarti selesai di alam kubur. Bisa jadi seorang terazab di kuburannya. Kadang seorang dia tidak selamat dari azab kubur. Adapun Rasul, tentu beliau selamat ya dari itu semua. Itkana ismullahi ta'ala innama yudkar alal umuri tawaku'an listimai ma'anil khairi wal baraka fiha wa antifa' awaridil khalal wal fasad anha. Karena nama Allah biasanya disebut pada perkara-perkara yang diharapkan terkumpul padanya makna-makna kebaikan dan barokah. Dan terhindar dari hal-hal yang cacat atau yang tidak baik. Assalam adalah salah satu dari nama-nama Allah. Jika seorang mengucapkan salam pada Nabi, artinya seorang mohon kepada Allah agar dia selalu di atas kebaikan dan terhindar dari kejelekan. Wa yuhtamal ayyakuna as-salam bima'na salama ay liyakun qada'ullah ta'ala 'alaika salama. Dan juga bisa ditafsirkan as-salam berarti as-salama, yani selamat. Artinya, semoga keputusan Allah kepadamu Rasul adalah yang selamat, yang baik. Ay salimta minal malami wa naqais. Engkau selamat dari celaan dan kekurangan. Fa'idha kulta Allahumma sallim ala Muhammadin, fa'innama turidu minhu Allahumma ktub li Muhammadin fi da'watihi wa ummatihi wa dhikrihi salama min kulli naqsin fatasdad da'watuhu ala mamaril ayyam uruban wa ummatuhu takathuran wa dhikru irtifa'an. Kalau engkau misalnya mengatakan Allahumma sallim ala Muhammad, ya Allah berilah kesejahteraan kepada Muhammad, atau berilah keselamatan kepada Muhammad. Artinya, engkau ingin mengatakan, ya Allah, tulislah untuk Muhammad ini, pada dakwahnya, pada umatnya, pada sebutannya, tulislah pada itu semua kesejahteraan, keselamatan dari segala kekurangan. Sehingga dakwahnya terus bertambah dengan bertambahnya berlalunya hari. Dan umatnya terus bertambah banyak dan sebutannya semakin tinggi. Ini makna at-taslim. Wa amal barakah fahiyya annama wa ziyadah. Adapun barakah, barakah itu artinya adalah tumbuh berkembang dan bertambah. Tumbuh berkembang dan bertambah. Seorang usahanya diberkahi, berarti usahanya tumbuh dan berkembang. Wa tabrik ad-du'a bidzalik. Sedangkan tabrik, barakah yubariku tabrikan, mendoakan bertambahnya keberkahan. Wa yuqal barakahullah wa baraka fihi wa baraka alaihi wa baraka lahu. Disebutkan dalam bahasa kalau seorang mendoakan barakah untuk orang lain, barakahullah atau baraka fihi wa baraka alaihi wa baraka lahu. Ini artinya seorang mendoakan agar orang tadi ya diberi keberkahan, ditambahkan kepadanya kebaikan. Wa amma qawluhu wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fa hadha du'aun yatadamman i'ta'ahu min al-khairi ma a'ta'ahu li ali Ibrahim wa idamatuhu wa thubutuhu lahu wa mudha'afatuhu lahu wa ziyadatuhu. Adapun ucapannya, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, dan berilah barokah pada Muhammad dan keluarga Muhammad, kama barokta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan barokah pada ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ini adalah doa yang mengandung makna Allah memberi kebaikan kepada Rasul sebagaimana Allah telah memberi kebaikan kepada keluarga Ibrahim. Dan kebaikan tadi terus dan berlipat dan bertambah. Sini menunjukkan mulianya Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Para nabi, para rasul yang datang setelah Ibrahim, semua adalah keturunan Ibrahim alaihi salam. Baik dari jalur Ishak atau jalur Ismail. Adapun dari jalur Ismail hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari jalur Ishak, ya, maka seluruh nabi setelah datang Ibrahim selain Nabi Muhammad adalah dari jalur Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Aku punya anak, ya, sekian banyak di antara Nabi Yusuf. Dan terus, ya, semua para nabi dari keturunan Ishak. Kecuali Nabi Muhammad, ya, keturunan Ismail. Ini maksudnya setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dan anak keturunannya dijauhkan dari menyekutukan Allah. Ibrahim berdoa mohon kepada Allah ketika beliau meletakkan Ismail dan Hajar di Makkah. Pak Ibrahim berharap bahwa tempat tadi dijadikan tempat yang hati-hati manusia condong kepadanya itu Ka'bah al-Musyarrafah, dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ketika Ibrahim diangkat oleh Allah SWT menjadi imam, jadi panutan umat, teladan umat, Ibrahim memohon kepada Allah agar anak keturunannya pun seperti itu. Disebut dalam ayat, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnas imama. Qala wa min dhurriyyati. Al-ayah. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan sekian kalimat, lalu Ibrahim menyempurnakan. Ujian tadi dilewati dengan baik. Banyak sekali ujian yang Allah berikan dari Ibrahim. Dan seorang tidak akan menjadi panutan umat kecuali setelah dia diuji kemudian dia bersabar. Ibrahim diperintahkan untuk meletakkan istrinya dan anaknya di sebuah lembah yang tidak ada bangunan, tidak ada manusia. Ka'bah itu waktu itu enggak ada. Ya, enggak ada manusia, enggak ada ya pohon. Adanya adalah lembah yang gersang. Siapa yang tega meletakkan anak dan istri di tempat seperti itu? Namun karena ini perintah dari Allah, disempurnakan oleh Ibrahim. Dan ketika Hajar ditinggalkan di tempat seperti itu, mengejar Ibrahim. Wahai suami, mau kemana? Apa kau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Tempat yang sepi, tidak ada manusia, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Ibrahim tidak menoleh, terus dikejar oleh Hajar. Sampai ketika Hajar bertanya, apakah Allah memerintahkan kamu seperti ini? Ibrahim berhenti seraya mengatakan, na'am. Iya. Hajar mengatakan, idan, lan yudhi'an Allah. Kalau memang ini adalah perintah dari Allah, maka Allah tidak akan menyanyikan kita. Ibrahim juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih Ismail. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail dan Ibrahim melaksanakannya. Dan Allah ganti dengan gibas. Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Dengan putranya Ismail, dan itu pun dijalankan. Ibrahim disuruh untuk khitan misalnya. Dalam keadaan beliau sudah berumur 80 tahun. Dikatakan khitannya dengan kampak, kodum. Artinya kesabaran demi kesabaran Ibrahim. Dalam menjalankan perintah Allah SWT. Mengantarkannya kepada al-imamah fiddin. Kepada keteladanan dan kepemimpinan dalam agama. Dan jangan berharap seorang akan menjadi teladan umat kalau dalam hatinya tidak ada dua perkara. Yang pertama adalah al-yakin. Yakin dengan janji Allah, tidak ragu dengan agama ini. Tidak menyimpang dari manhajul haq. Yang kedua adalah as-sabru. Sabar. Dalam menjalankan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar dalam menghadapi ujian. Dengan yakin dan sabar, maka seorang akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Ketika Ibrahim telah melalui seluruh perintah Allah dengan baik, dijalankannya dengan sepenuh ketulusan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sungguhnya aku menjadikan engkau Ibrahim adalah imam, teladan panutan bagi manusia. Tentunya ini adalah kedudukan yang sangat mulia. Pemberian yang sangat utama. Orang yang baik, dia tidak ingin kebaikan itu hanya untuk dirinya. Dia pun memohon kepada Allah, wa min dzurriyyati. Ya Allah, demikian pula anak keturunanku jadikan pemimpin, ya Allah. Pemimpin di sini maksudnya apa? Panutan umat. Kalau orang menjadi teladan dalam kebaikan, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Bisa jadi Sarah sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, tidak bisa beramal. Namun karena dia sebagai teladan, panutan dalam kebaikan, pahala terus mengalir kepadanya. Karena orang yang menjadi teladan dalam kebaikan kemudian diikuti, maka ini salah satu amal jariyah ya, yang pahala terus mengalir kepada orang yang diteladani tadi. Ibrahim tidak ingin kebaikan itu hanya diraih oleh dirinya. Ibrahim ingin kalau kebaikan ini juga dirasakan oleh anak keturunannya. Menunjukkan bahwa para nabi, para rasul pun mereka perhatian terhadap keluarga mereka. Demikian pula Ibrahim ketika dia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kemusyrikan. Ibrahim pun memohon agar anak cucunya pun seperti itu. Ibrahim mengatakan, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Ibrahim dia memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala, apakah ada lagi orang yang merasa aman setelah Ibrahim? Seorang nabi yang ya termasuk ulul azmi, seorang rasul yang sangat mulia di hadapan Allah, namun mengkhawatirkan kalau-kalau dirinya terjatuh ke dalam kemusyrikan. Jangan ada orang yang merasa aman. Merasa aman dari fitnah. Seakan mati di atas iman. Belum tentu. Fitnah terus datang silih berganti. Bisa jadi seorang selamat dari satu fitnah, belum tentu selamat dari fitnah berikutnya. Terus sampai fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ibrahim mohon kepada Allah SWT agar dia dan anak keturunannya dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala. Tentunya ini adalah contoh bagi kita. Kalau kita mohon kepada Allah, kita mohonkan pula anak-anak kita, keluarga kita. Karena orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucunya dalam keimanan, nanti di yaumul kiamah Allah akan gabungkan kembali dalam surga. Yang dahulu di dunia sempat terpisah dengan kematian. Entah berapa lama terpisahnya di dunia, namun nanti di yaumul kiamah akan digabungkan kembali. Orang yang beriman dan anak cucunya yang mengikutinya dalam iman, Allah gabungkan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu taala alam. Suat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.